Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتنا عزكم الله كما سيبت ada Abu Talib di Nasih terakhir kita membahas tentang masalah Al-Qana'ah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh atau yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-tahalli bi rawnaqil ilmi, menghiasi diri dengan raunaq al-ilm. Ar-raunaq ini mengandung makna keindahan, cahaya. Cahaya. Ini maka dengan raunaq al-ilm ialah cahaya dan keindahan ilmu. Diambil dari kata-kata raunaqubduha. Raunaqubduha, keindahan dan cahaya waktu duha. Qala rahimahullah, at-tahalli fi raunaqil ilmi. Di antara adab yang harus perhatikan oleh thullabul ilm, menghias dirinya dengan cahaya ilmu, keindahan ilmu, yaitu dalam bentuk husnul samt, keindahan berlaku, wal hadiyyu salih, dan bimbingan yang salih, min dawamis sakinah, seperti menetapi as-sakinah, terus menerus dalam as-sakinah, ketenangan, wal waqar, kewibawaan dalam berjalan, wal khusyu', kekhusyuan, tawadhu', ketawadhuan, waluzumil mahajjah, dan menetapi al-mahajjah, ini jalan yang lurus, bi'imaratu wahiri wal batil, dengan memakmurkan wahirnya dan batinnya. Batinnya dimakmurkan dengan a'mal batinah, keikhlasan, ketawaduan. Wahirnya dimakmurkan dengan a'mal wahirah, sakinah wal waqar, samtul hasan, al-hadiy salih, sehingga lahir batin baik. Wa takhalli an nawaqidhiha, dan mengosongkan diri dari pembatal-pembatalnya. Ini barakallahu fikum, poin-poinnya sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Kita bahas yang namanya al-waqar, sakinah, al-khusyu', at-tawadhu', ila akhirih, taqaddam. Sehingga poin yang ketujuh ini bisa dikatakan sebagai farak, cabang pembahasan yang sebelumnya. Hanya saja yang ditekankan di sini oleh mu'allif rahimahullah ialah nawaqidnya, pembatal-pembatal adab ini. Itu yang perlu ditekankan ya, terkait dengan hal-hal yang merusakkan ketenangan, merusakkan ketawaduan, merusakkan al-muru'ah, merusakkan tindakan-tindakan yang baik, dan semisalnya. Dibawakan di sini beberapa atsar, semuanya menjelaskan tentang nawaqid, pembatal-pembatal adab ini. Sehingga diterangkan tadi, poin yang ketujuh ini sesungguhnya titik penekanannya pada pembatal-pembatal adab ini tadi, yang harus dijauhi oleh para thullabul ilm. Adapun tahallinya, menghias dirinya dengan adab yang baik, taqaddam, lewat pembahasannya pada bab tentang hal. Qala rahimahullah, Wa 'an Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala qala, dari Ibnu Sirin rahimahullah dia mengatakan, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-'ilm. Dulu mereka di sini dimulakan oleh para sahabat dan para tabi'in. Dikarenakan Ibnu Sirin seorang tabi'in. Dulu mereka mempelajari al-hadyu, bimbingan-bimbingan etika, tingkah laku, akhlak, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ini kebiasaan salaf ya. Bahkan sebagian mereka barakallahu fikum menghadiri majalisut tahdits, majalisul ulama, bukan dalam rangka untuk mengambil ilmu yang dia sampaikan, tapi menghadiri majlis itu dalam rangka untuk melihat al-hadyu, bimbingan tingkah laku akhlak syekh tadi. Paham ya, syekh tadi. Yang dalam rangka untuk menimba ilmunya, mencatat hadisnya, sekian orang saja. Mayoritasnya duduk memperhatikan bagaimana syekh tadi, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana sakinahnya, bagaimana wakarnya, bagaimana khusyuknya, tawadhu'nya dan semisalnya. Barakallahu. Dari itu turun temurun. Dari mulai masa sahabat, tabi'in, terus sampai pada masa ulama ulama. Barakallahu. Maknanya perlu diperhatikan oleh tulab ya. Tidak semata-mata menimba ilmu, wawasan keilmuan, tapi harus menimba amal, menimba akhlak, menimba perkara-perkara bimbingan yang baik dari sang muallim. Wa an Raja bin Haywah rahimahullah, dari Raja bin Haywah dia mengatakan rahimahullah, annahu qala li rajulin, dia pernah berkata pada seorang laki-laki, hadisna, sampaikan kepada kami hadis. Wala tuhadisna an mutamawitin wala tu'an. Tapi ingat, kamu jangan menyampaikan hadis kepada kami dari seseorang yang mutamawit dan tu'an. Mutamawit, seseorang yang nasik murai. Al-mutamawit an-nasikul murai, an-nasik al-abid, al-murai yang riya. Maknanya seseorang yang zahirnya itu baik, nampak kesolehannya, nampak ibadahnya, tapi batinnya jelek, dikatakan dia riya, an-nasikul murai. Wala ta'an, jangan pula memberikan hadis kepada kami dari seorang yang ta'an, yang suka mencela, yang suka menta'an. Rawahuma al-khatib fil jami', dikeluarkan oleh al-khatib dan jami'. Nah, penekanannya barakallahu fikum, at-tamawut wat-ta'an itu bukan sifatnya seorang thalab ilmu. Maka para ulama tidak suka mengambil ilmu dari orang-orang yang semacam ini, orang yang mutamawit zahirnya lain dengan batinnya juga to'an, seorang yang kurang baik perilakunya, lafadznya, lisannya, mulutnya dan sebagainya. Wallahul musta'an. Menunjukkan mereka mementingkan perkara al-hadyul hasan, sabdul hasan. Waqala, dan dia berkata, yajibu ala talibil hadith, wajib atas pencari ilmu hadith, talibul ilmi, ayyata jannabal la'ib wal abad, dia menjauhkan dirinya dari al-la'ib, main-main, wal abad, tindakan yang sia-sia, wat tabadul fil majalis, dan bermudah-mudah, tabadul kata-kata badal ya dulu, menyerahkan sesuatu dalam majelisnya, bisakaf dengan tindakan kedemuan, wadhahik dengan tertawa, walqahqahah terbahak-bahak, wakatna tatanadur dan memperbanyak at-tanadur, itu perkara-perkara yang jarang-jarang, artinya namanya unik-unik, menyampaikan hal-hal yang unik-unik yang membuat dia tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kedunguan akal. Wa idmanil mizah, terus menerus bergurau. Walik thari minhu, atau memperbanyak bergurau. Fa'innama yustajazu minal muzahi, hanya saja yang diperbolehkan dari bergurau biasirih, yang ringan. Wanadirih, dan jarang. Waqarifih, bergurau dikarenakan sesuatu yang bagus. Parif itu yang bagus, yang lembut, yang unik. Kata-kata parif itu menunjukkan perkara-perkara yang indah, yang bagus. Kalau tanadur, yang jelek. Walladzi la yakhruju an haddil adab wa tariqatil ilm, dan yang tidak sampai mengeluarkan dari batasan adab dan tariqah ilmu. Fa amma mutasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu, adapun mutasiluhu, terus menerus bergurau. Wa fahishuhu, dan guruan yang parah, yang fatal-fatal, yang jelek-jelek. Wa sakhifuhu, dan yang dungu-dungu, bergurau dan perkara-perkara yang dungu-dungu. Wa ma au ghara minhu sudur, dan segala sesuatu yang membuat sakit dada, sakit hati. Wa jalaba syarr, dan yang mendatangkan kejelekan. Fa innahu mazmum, itu yang tercela. Wa kathratul muzahi wa dhahik, memperbanyak bergurau dan tertawa. Yad'u minal qadr, menurunkan kadar martabat seseorang. Wa yuzirul muru'ah, dan menghilangkan muru'ah seseorang. Indah. Ini semua barakallahu fikum, anda perhatikan poin-poin yang harus diperhatikan dalam surah thalabul ilm, yang harus dia jauhi. Nawaqid, pembatal-pembatal dari poin yang ketujuh. Di bukan sini al-la'ib wal-abad, bermain-main dan mengerjakan perkara yang sia-sia. Yang namanya la'ib barakallahu fikum dua macam. Ada la'ib al-ja'iz al-mahmud, ada yang mazmum. Ada permainan-permainan atau main-main yang boleh, yang terpuji. Ada pula yang tercela. Ada pun yang terpuji atau yang boleh, permainan-permainan yang sangat bermanfaat bagi dirinya, seperti permainan yang bisa melatih dirinya untuk persiapan jihad. Latihan panah-panahan, latihan pedang-pedangan, latihan berkuda, apalagi bela diri, dan semisalnya, itu mahmud, terpuji. Dikarenakan merupakan wasilah menuju perkara yang syar'i. Atau permainan yang mubah, yang tidak sampai pada tingkat idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu. Atau talahi anzik, tidak sampai melalaikan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mubah, perkara yang boleh. Apapun bentuk permainannya. Dikarenakan hukum asal al-la'ib al-jawaz. Semuanya boleh kecuali hal-hal yang membuat dia melanggar perkara syar'i. Sehingga tadi ikhwan diperhatikan, tidak boleh sampai pada tingkat menyia-nyiakan waktu, boya'ul waqt. Atau yang kedua tadi, tidak bisa melalaikan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan yang terpenting, ada muliktar minggu, tidak keseringan. Ya, ala hasabil hajah, sesuai dengan yang dipentingkan. Barakallahu. Sehingga yang pertama tadi itu yang terpuji, yang kedua ini yang mubah. Adapun barakallahu fikum al-la'if wal 'abath, yang mazmum, yang tercela, barakallahu fikum. Sama? Melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Apalagi barakallahu fikum sampai pada tingkat melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Baya'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Membuat dia tarkul wajib, meninggalkan perkara yang wajib. Atau fi'lul muharram, mengerjakan perkara yang haram. Ini la'ib yang mazmum, yang tercela barakallahu. Sehingga dan bisa dihukumi secara mutlak bil jawaz atau bil mana, harus dengan perincian. Ada yang diperbolehkan, yang mubah, ada pula yang dilarang. Barakallah. Ini berlaku semua permainan. Kemudian di sini barakallahu fikum disebutkan terkait dengan masalah ad-dhahik wal qahqah. Tamam? Di sebagaimana yang maklum yang untuk mengetahui barakallahu fikum dibedakan antara tabassum wad-dhahik wal qahqah. Tabassum lebih afdal, ad-dhahik jaiz, wal qahqah makruh. Tapi yang diinginkan di sini barakallahu fikum ialah ad-dhahik wal qahqah yang keseringan. Yang sering ya, namanya di akhir kalimatnya beliau wa kasratul muzah wad dhahik. Sering tertawa apalagi terbahak-bahak. Ini yang tercela barakallahu. Ada pun tersenyum, dhahik yang wajar. Ada ya jus. Yang penting jangan sampai qahqah. Barakallahu. Kemudian disebutkan al-mizah, bergurau. Al-mizah ala nu'ain. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya Rawdatul Uqala menyebutkan yang namanya al-mizah ala barbain. Yang namanya bergurau dibagi dua. Muzahun mahmud wa muzahun madhmum. Muzahun mahmud itu gurauan yang terpuji, yang boleh. Wabitnya ketentuannya, kata beliau, al-muzahun mahmud huwalladhi la yashubuhu, huwalladhi la yashubuhu ma karihallaha azza wa jal, huwa alladhi la yashubuhu ma kariha Allah azza wa jal wa la yakunu bi ismin wa la qati'ati rahimin. Muzah yang terpuji ialah gurauan yang tidak dicampuri, gurauan yang tidak dicampuri oleh sesuatu yang membuat Allah murka. Juga bukan gurauan yang mengandung dosa, juga bukan gurauan yang memutuskan silaturahmi. Paham ya? Contohnya ya, Pak. Ini yang mahmud. Ini yang gurauan yang mubah atau bahkan mungkin syar'i. Yang macam ini boleh? Diperbolehkan. Belum mengatakan sini yang diperbolehkan dalam buku ini wa fa inna ma yustajazu min al-muzah biyasirihi wa nadirihi wa qarihi. Contohnya tadi tidak boleh ada unsur hal-hal yang Allah murkai, tidak boleh ada unsur dosa, tidak boleh ada unsur hal-hal yang memutuskan hubungan. Ini yang mahmud. Adapun yang mazmum mengatakan kata Ibn Hibban al-muzahul mazmum, gurauan yang tercela ialah alladhi yuthirul adawah, alladhi yuthirul adawah wa yudhibul baha. Wa yudhibul baha wa yaqta'u sadaqah. Wa yaqta'u sadaqah. Sadaqah dengan panjang dal ya. Sadaqah. Wa yujarri'u ad-dani'a 'alayhi, wa yujarri'u ad-dani'a 'alayhi, wa yuhqidu asy-syarifa bihi. Indah. Artinya kata beliau, gurauan yang tercela ialah gurauan yang menimbulkan permusuhan, yuthirul adawah, membuat permusuhan. Wa yuzhibul baha, menghilangkan keindahan ukhuwah. Baha itu wajah yang berseri-seri. Menghilangkan keindahan wajah yang berseri-seri, jadi keindahan ukhuwah ya. Wa yaqta'u sadaqah, yang memutuskan persahabatan. Memutuskan persahabatan. Wa yujri'u dani'an, membuat orang yang rendah ini berani sama dia. Dia jari, membuat dia jari, membuat dia berani lancang pada dirinya. Wa yuhqidu syarifa bihi, dan membuat orang yang lebih mulia dongkol kepada guru. Entah. Ini di antara bentuk contoh-contoh muzah yang mazmum. Yang mazmum. Kalau di atas disebutkan mufasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara minhu sudur wa jalba syar. Tamam? Yang banyak bergurau, yang fahish, yang parah gurauannya, bikin menimbulkan orang permusuhan, memutuskan hubungan persahabatan, membuat orang yang rendah berani lancang kepada dia, orang yang mulia di atasnya dongkol kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan atau umumnya barakallahu fikum terjadi dikarenakan kasrah, terlalu banyak bergurau, membuat kontrol. Seringkalinya mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang sesak hati, tersinggung. Nah, ya. Atau melakukan tindakan-tindakan gerakan-gerakan yang membuat orang juga tersinggung. Akhirnya apa? Renggang hubungannya. Tadi senyum jadi gak senyum lagi dan semisal. Padahal dia bergurau, asli bergurau, dia enggak sungguh-sungguh begitu. Tapi jika dia lepas kontrol terlalu terus-menerus dan sering, membuat hati tadi menjadi panas. Itu contohnya banyak. Biasanya itu yang sekamar-sekamar itu yang biasanya begitu. Gurau aja, gurau ngeri, atau mengucapkan kata-kata yang kadang ceplos-ceplos begitu, plak-plak-plak, langsung menyinggung seorang. Marahnya luar biasa ini. Orang ini tidak tahu perasaan. Alhamdulillah menimbulkan permusuhan. Ada maya Yesus. Yang boleh yang di atas. Tidak ada unsur itu semuanya. Dan tidak boleh seru. Yang lebih indah itu yang farih, farihul mizah. Halus dan ada keunikan yang baik padanya. Seperti ketika ada seorang tua ajus, orang dan nenek tua, sama datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Spontan beliau mengatakan, la yadkhulul jannata ajuz. Ini gurau terus ini. Gurau. Tidak akan masuk ke dalam surga nenek tua. Nangis sebetulnya. Maaf betul kan? Tidak salah itu. Dikarenakan nanti yang dalam surga semuanya muda-muda, yang tua jadi muda kembali. Kayak laki-laki itu ya, perempuan. Itu namanya muzah, tapi ada unsur farafahnya, farih. Mudahnya, yang namakan ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, yang harus diperhatikan adalah para thalabul ilm. Sehingga ada yang mazmum, ada yang mahmud. Ada yang mazmum, ada yang mahmud. Sehingga perincian yang dibawakan dari barakallahu fiikum muhim. Sehingga tidak terlalu kaku, tidak terlalu kelepasan. Paham ya? Tengah-tengah ada yang mahmud dikerjakan, ada yang mazmum begitu. Dan sebagian pihak kaku. Kaku. Ada santri guru sedikit marah dia. Itu talib ilmu. Guru aja. Oh, yang enggak ada gurau, la senyum, wala tertawa sedikit, wala gurau, enggak terus. Ini terlalu kaku. Yang lainnya lagi, bablasan. Guyon terus, gurau terus. Enggak kenal waktu, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, enggak ketika istirahat, enggak ketika saat taklim, wala ketika murojaah, diomongkan pun juga macam-macam. Namanya ceplos-ceplos. Allahu ada ifrat dan tafrit yang betul wasat ini, sehingga dibatikan mana yang boleh dikerjakan itu pun terkadang, mana yang tidak boleh maka ditinggalkan. Allahul Musta'an. Di antara mereka para ulama barakallahu fikum ada yang membedakan majlis ketika berpura. Kalau majlisnya itu majlis dengan talabatul ilm sesama mencari ilmu secara sama-sama ulama dan segala macamnya, renyah, bergurau gitu. Tapi kalau di karangan orang-orang awam, tidak ada gurunya. Menjaga apa namanya? murah gitu ya, menjaga kehormatan dirinya, kewibawaan dirinya. Ada yang demikian. Berarti Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya tadi di asal tentang masalah seperti ini beliau mengatakan seperti ini. Saya tidak suka al-muzah amam al-awam, banyak gurau di depan orang umum. Tidak suka. Saya juga tidak suka. Juga tidak suka tidak bergurau pada waktu yang tepat di depan orang-orang yang sama dengan kita. Saya paham ya. Ini membedakan antara siapa yang di depan dia sekarang. Kalau misalkan sama-sama santri, guru biasa renyah gitu, maaf. Kalau di depan orang umum yang suka, yang benci sama dia, yang musuh, yang kawan, yang lawan, bergurau tidak. Ta'allahumma hakadha wa ta'allahumma hakadha. Allah SWT. Bahkan di antara mereka ikhwan, sebagian salaf, kalau sama-sama tulabul hadith, bergurau, renyah gitu. Ada orang lain yang datang, ada jasus. Jasus. Berhenti gurau-nya. Berhenti gurau-nya. Jasus. Diam. Jadi enggak tahu orang lain selain mereka sendiri dari kalangan ahli hadis, thalabul hadis, thalabul ilm, penyahat. Tapi ingat dengan batas tadi, tidak boleh ada perkara yang haram atau perkara yang membuat putus hubungan. Enggak boleh terus menerus, enggak boleh fahsh, enggak boleh sakhafa dan semisal. Ala kulli hal dengan rincian yang dibawakan sisa mu'allif rahimahullah. Nah, orang yang enggak pernah senyum ya gak enak. Ya, teman-temannya jadi gak senang sama dia, kaku. Hah? Cengar-cengar terus. Jadi dikiranya orang mewah. Sama-sama kayaknya, tinggal pertengahan terus. Berkala, kala senyum, kala diem. Kala senyum, kala diem sesuai dengan kebutuhannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qatil. Dan dikatakan jadi masal permisalnya itu man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang memperbanyak melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Paham ya? Orang sering berbuat A, orang ini senangnya A. Sering berbuat B, dikata orang ini tipenya tipe B. Dari ya. Sekarang ini orang yang seninya guyon terus, pas taklim guyon, dalam kamar guyon, murojaah guyon, di jalan raya ya guyon, makan guyon, mandi guyon, semuanya guyon, sering yang namanya guyon. Katakan kalau mazah orang ini suka guyon, pernah serius orifabi, dikenal dengan guyonnya. Maaf. Ini umum, ini masal ya. Orifadi. Senangannya makan bakso terus. Ada apa namanya? Hobi bakso. Orang senang tidur terus. Ada orang jago tidur. Nah, gitu ya. Itu namanya man aktsara min syai'in orifadi. Maka tentunya barakallahu fikum diupayakan iktarnya perkara khair. Memperbanyaknya di sini harus dalam perkara yang baik. Sehingga dikenal dengan kebaikan. Orang yang sudah sedekah terus dikatakan dermawan orang. Itu namanya perkara yang khair, perkara yang baik. Wah. Maka kata beliau fatajannab hati kasakatat fi mujalasatika wa muhadatsatik. Maka jauhilah hal-hal yang menjatuhkan wibawa kamu tadi. Yang tadi ikhwan. Yang dibawakan sebelumnya ikhwan. Sakotat yang membuat jatuh kehormatan di majlis kamu dan di perbincangan kamu. Wa ba'du man yajhal, dan sebagian orang yang jahil dia menduga anna tabassuta fi hadha aryahiyah. At-tabassut melepas kontrol dalam bab tadi itu dikatakan refreshing. Ada jahil. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an al-Ahnaf Ibn Qais dari Ahnas bin Qais rahimahullah qaul, dia mengatakan jannibu majalisana dzikran nisa'i wa ta'am inni ubghidu ar-rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Ini dia contohnya. Jauhkanlah majlis kami ini dari penyebutan wanita dan makanan. Saya tidak suka seseorang yang jagoan mensifati farji dan perutnya. Entah biar ya, boleh dikatakan orang hujan. Terkait dengan zikrun nisa, ada perkara aib ya, di kalangan mereka. Yang lebih parah lagi barakallahu fikum, sampai pada tingkat yadhkur ma hasala bain rajul wa ahli. Menceritakan apa yang terjadi pada kalangan suami istri. Dikatakan sebagai syarrun nas, orang yang paling jelek. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya pada masalah ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arbah, rawahu Muslim, inna min asyarrin nasi manzilatan 'indallah. Inna min asyarrin nasi manzilatan 'indallah yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya orang yang paling jahat, yang paling jelek kedudukannya nanti di sisi Allah dari kiamat nanti, seseorang laki-laki yang datangi istrinya, itu perempuan datangi suaminya, suami istri, kemudian disebarkan rahasianya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan lagi perkara menyusui adab, tapi tidak hanya haram barakallahu fiik. Dikatakan sebagai yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah wa ta'ala. Maaf, lain perkara kalau majlisnya itu majlis minta pengarahan, minta nasihat bagi seseorang yang kepingin maju untuk menikah. Itu namanya lil hajah. Mau tidak mau harus menyebutkan wanita, kan gitu ya. Selamat ya. Rahmat mau maju dengan suat dirahmat ini. Maaf, datang kepada saya. Ya otomatis bicara masalah wanita yang berada banyak. Ustaz, anak-anak bingung susah. Kira-kira apa kriteria wanita yang paling baik? Dan perempuan itu disebutkan tungkahul mar'atu di arba'in. Nah gitu ya. Jadi kalau jawabannya yang lebih halus, kadang mintanya dia yang belak-belakan begitu. Diterangkan yang begini. Itu lihat aja. Tapi tidak boleh kelepasan. Tidak boleh sampai tingkat al-fush pilih kalah. Barakallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini harus diingatkan ya, Pak. Khususnya untuk tulabul ilm, para pelajar ilmu, dan juga khususnya di kalangan para al-muallimin. Allahumma sallam. Ini kebiasaan lama itu. Ini kebiasaannya panglima ini. Nah, tempat dia ya. Ini itu paling suka yang satu ini. Ini harus ditanding. Sebagian orang menganggap itu perkara yang biasa dilakukan oleh panglima. Itu aja berbentuk seperti itu, Pak. Nah, jangan. Anak nggak mau ngelinci. Anak kulihal itu kebiasaan beliaunya itu. Dan itu menjalar pada sekian banyak pihak sehingga perlu dihentikan kalau masih ada dan ditandih. Kecuali indal hajah dalam perkara-perkara yang diperlukan. Nah, adapun terkait dengan masalah ta'am, ini pun juga demikian. Perkara yang enggak sepantasnya bagi seorang thalib ilmu yang dibicarakan selalu masalah makanan, syughul ya, menyibukkan dia dari thalabul ilmu. Ini orang mau belajar ilmu, orang mau belajar masakan. Hah? Cerita kumpul kamar. Ini waktunya orang murojaah, kumpul cerita. kue itu yang namanya masakan. Disebutkan masakan apa sih? Masakan apa? Yang mana? Masakan ampun atau masakan Aceh ya kena? Yang mana masakan Aceh ya kena itu? Cerita masakan. Wah, bisa tuh kari Aceh itu. Wah, itu kalau dimakan pakai ini, pakai ini, pakai ini, waktunya gini, gini, gini. Wah, begitu. Oh, gayang itu maksudnya itu. Oh, yang paling enak itu kari Aceh di sebelah sana itu. Ngomong-ngomong, satu jam penuh yang dibicarakan kari Aceh. Ini manfaat. Menyibukkan orang dari belakang. Satu jam dia merojah. Insya Allah, melihatul Arabnya gak bakal ketinggalan. Nah, gitu ya. Allah. Ini yang disebutkan oleh Al-Hajj Muqayyid dan Ibu Majalis Al-Zikr Nisa'i wa Fu'ad. Inni ubghidur rajula yakunu wassafan, dengan surat Al-Balagh. Orang yang jagoan, yang sering, yang suka mensifati farji dan kemaluannya. Ingat, kecuali dalam haji. Nanti disebutkan ingin masak bareng-bareng. Ya ngomong kan, kalau mau masak apa ini? Mau masak ikan? Mau beli ikan basah? Atau mau masak apa? Inilah saja diperlukan bainah. Setelah itu selesai. Dan yang dibahas sekarang ini barakallahu fiik, sesuatu yang menyibukkan dirinya. Sering yang dibicarakan masalah makan, makan, makan, makan, makan. Ada mayan bagi menyibukkan para thullabul ilm dari ilmunya dan dari perkara yang bermanfaat. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Banyak hal ya, banyak perkara yang semuanya masih belum bisa diwujudkan sama kita orang. Banyak perkara-perkara yang kurang bagus, tamam, yang masih ada pada kita semua, sehingga dengan dibaca kitab-kitab yang semacam ini dan membaca keterangan salafun shalih dalam masalah semacam ini bisa memperbaiki keadaan kita masing-masing ke depan nanti, sehingga lebih bagus, lebih berat, lebih berat. Dan yang terakhir, wa fi kitabil muhaddatsil mulham amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda fil qada, disebutkan dalam kitabnya al-muhaddats yang bicara ya, al-muhaddats besar yang berbicara dikarenakan sesuatu yang tidak dilihat sama yang lain. Itu nau' minal karamah, termasuk jenis karamah yang dikenal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Al-mulham, yang dikasih ilham, yakni firasatnya tajam. Tamam, sangat tajam. Ini juga apa namanya, ada para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba, disebutkan dalam nasul hadis, nas hadis terkait dengan Umar. Rasul mengatakan iyyakun hadatsu fa Umar. Kalau ada di tengah-tengah kalian baik para sahabat al-muhaddatsun, maka orang ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Nah, kitab beliau tentang masalah qada. Kitab ini barakallahu fikum ditulis pada masa kekhilafahan beliau. Surat yang beliau layangkan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari termasuk gubernurnya orang Kufah. Serah ya. Di situ sahabat Umar menuliskan risalah yang berisikan tentang ahkamul qadha, hukum-hukum yang membahas masalah hukum, masalah qadha, masalah pengadilan. Itu cukup panjang ya ikhwan barakallahu fiik. Disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ini lengkap dengan apa, secara lengkap dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in juz yang pertama halaman 84 cetakan Darul Hadis Mesir. Cetakan yang ini. Alamul Muwaqqi'in cetakan yang lama ini. Dalam juz 1 halaman 84 bagian awal-awal buku ini bawakan dengan sanadnya melalui jalurnya Abu Ubaid, Abu Nu'aim, Sufyan bin Uyainah sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba'ah, dan dibawa dengan lengkap oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beliau syarah syarhan mutawwala, syarah yang sangat panjang sekali. Jadi katakan sebagian besar kitab Al-Alamul Muwaqqi'in ini itu merupakan syarah suratnya Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari, membahas masalah qiyas, upanjang lebar masalah ra'yu. Di antara yang beliau sebutkan ini penggalannya, wa man yana bima laisa fihi syanahu Allah, dan barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan jelekkan dia. Wa undur syarhahu Ibnu Qayyim rahimahullah, dan lihat syarahnya karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Untuk lafaz ini itu terdapat juz yang kedua ya. Bayangkan. Berarti kan surat yang lengkap di juz yang pertama 84. Lafaz yang ininya masuk di juz yang kedua halaman 152 dan setelahnya. Padahal suratnya yang enggak begitu banyak. Ya, satu lembar. Tapi panjang syarahnya. Ini kalimat belum kalimat yang terakhir. Masih ada kata-kata yang setelahnya lagi. Syarah kata-kata ini disebutkan di juz yang kedua. Tepatnya di halaman yang ke-152. Saya bacakan para talabik, saya bawakan bukunya. Jika ada yang penting. Sebelumnya, sebelum kalimat ini, ada kalimat yang juga penting disebutkan. Qala Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba, berkata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba, faman khalusat niyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Faman khalusat niyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Terus, waman tazayyana bima laysa fihi syanahullah. Ini dua fakr. Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya dalam kebenaran, dalam kerhak, walatas dirinya sendiri, maka Allah akan cukupkan untuk dia apa yang terjadi antara dia dengan umat manusia. Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullah, dan barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka akan rusakkan dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, komentarnya beliau ya, tentang kalimat ini, Hadha syaqiqu kalamin nubuwah wahuwa jadirun bi ay yakhruja min mishkatil muhaddatsil mulham. Kata beliau, kalimat ini atau ucapan ini, syaqiqu kalamin nubuwah, saudara kandung ucapan Nabi. Artinya persis kayak sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaqiq kalamin nubuwah. Dan itu layak keluar dari kerannya, mishkat, lenteranya. Seseorang kalau muhaddatsul mulham, yani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, layak keluar dari beliau. Belum ada selain wahatanil kalimatan min kunuzil ilmi. Wahatanil kalimatani min kunuzil ilmi. Wa man ahsana al-infaqa minhuma nafa'a ghayrah wa intafa'a ghayat al-intifa'. Dua kalimat ini, jangan lupa kalimat yang pertama pada kalimat wa man khalusat niyatuhu ila akhir. Kalimat yang kedua yang sekarang ini, wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullah. Dua kalimat ini min kunuzil ilm, termasuk perbendaharaan ilmu. Dan barang siapa yang bagus beriring keduanya, membelanjakan dari keduanya, maka dia akan memberikan manfaat kepada orang lain dan dia bisa mengambil kemanfaatan dengan sepenuhnya. Beliau mengatakan fa'ammal kalimatul ula fahiyya manba'ul khairi wa asluh wa thaniya aslu syari wa fasluh. Adapun kalimat yang pertama, barang siapa yang mengikhlaskan niat, itu merupakan sumber kebaikan dan asal kebaikan. Adapun kalimat yang kedua, yang dibahas sekarang ini, adalah asal, muasal, dan pasal-pasal kejelekan. Intah. Selesai komentar dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang dua kalimat ini. Menunjukkan barakallahu fikum, ini kalimat yang sangat-sangat indah, yang sangat berharga dan dalam maknanya. Yang diinginkan sekarang barakallahu fikum pada penggalan yang kedua. Waman tazayyana bima laisa fihi syanallah. Siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka akan dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan barakallahu fikum sebagai syarahnya. Setelah kepada saya sampaikan perangai ini yang sebutkan dalam buku ini, man tazayyana bima laisa fihi syanallah, itu merupakan asasun nifaq wa asluh, merupakan asas dan dasar-dasar kemunafikan. Paham ya? Gak tahu apa? Dikarenakan zahirnya lain dengan batinnya. Dia menghiasi dirinya secara zahir dengan sesuatu yang tidak ada padanya secara batin. Ini kemunafikan ya. Ini kemunafikan. Seperti barakallahu fikum, contohkan sama beliau. Man tazayyana linnasi fil khusyu' wa laysa fihi. Seseorang yang menghiasi dirinya khusyuan di depan disingkan banyak umat, sesuatu yang tidak ada padanya. Dikhusyuk-khusyukkan sholatnya, dikhusyuk-khusyukkan ibadahnya. Ini disebut dengan khusyu'un nifaq, kata beliau. Khusyu'un nifaq, kekhusyuan yang munafik. Barakallahu. Beliau menukil ucapan sebagian sahabat. Kata mereka, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari kekhusyuan yang munafik. Ada yang tanya, wama khusyu'un nifaq? Apa kekhusyuan yang munafik itu? Qal, jawab, antara al-jasada khashi'an wal-qalba ghairu khashi', yaitu engkau melihat jasadnya, lahiriahnya khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Ini namanya khusyuk nifaq. Ini salah contoh ya Pak. Dan ini memiliki banyak contoh-contoh yang lain, yang intinya menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Maka entah ya warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan yang satu ini. Selebihnya terlihat dalam kitab Alamul Muwaffiqin juz yang kedua halaman 152 sampai 155, syarah panjang dari beliau Ibnu Qayyim rahimahullah tentang lafadz ini. Tentang lafadz ini, man tazayyana bima laysa fihi syara'ullah. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata. Indah. Jika sudah terjadi kles dikarenakan bergurau, bagaimana sikap kita sebagai orang yang mudah tersinggung terhadap orang yang suka bergurau yang berlebihan? Sikapnya antum ya jangan ngeladeni. Kalau antum meladeni dia, ya antum marah terus. Antumnya orangnya seriusan, yang ini sukanya guyonan. Antum seriusan dalam keadaan mudah terpancing. Kamu meladeni, ya marah terus kamu nyaranti. Maka caranya para kalau seseorang yang baik Tamam, itu menjauh dari yang semacam itu. Fulan al-ma'ruf fil muzahada, ini orang yang sudah dikenal dengan buyonya itu, mulai berperan, mulai acting ini, mulai buyon-buyon. Alas, antum pergi. Antum pergi. Antum jangan layani dia, antum pergi dari menyelamatkan diri sendiri. Tamam, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah kelasnya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu hukum syar'inya. Dikarenakan sifatnya pribadi. Tamam, la yahillu li muslimin ay yahjuru akhahu fa qatalan. Tidak hal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh kamu sakit hati, tersinggung, misalnya, tapi jangan lama-lama. Sehari, 2 hari cukup. Hari yang ketiga normal kembali. Syukur-syukur ya, 1 menit, 2 menit selesai. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum diingatkan, bagi yang suka bergurau, dikurangi guraunya. Orang yang demikian keadaannya dibenci banyak orang. Sementara yang lainnya lagi, yang gampang tersinggung, dilebarkan dadanya. Paham ya? Dilebarkan dadanya. Menjadi orang yang besar hatinya, berjiwa besar, yang penyabar, yang orangnya disakiti orang, misalnya, supaya lebih dewasa dalam bersikap. Orang yang gampang tersinggung, barakallahu fikum, mudah diprovokasi, mudah emosi. Akhirnya berbuat sesuatu yang tak terkontrol. Kalau yang suka gurau, pembawaannya guyon terus. Yang ini pembawaannya marah terus. Ada ifrat atau tafrit. Yang betul tengah-tengah antara kedua. Ini kurangi sedikit, ini kurangi sedikit, ketemunya tengah-tengah. Ala kulli hal barakallahu fiik, mumpung masih berteman dan mumpung masih di sebuah tempat, maka harus dihalalkan itu semuanya. Jangan sampai dibawa di tempat yang lain. Apalagi dibawa sampai antum besar nantinya. Itu akan menimbulkan persaingan pribadi antar para talib. Kalau antum bawa terus sampai antum jadi orang, jadi seorang da'i, syekh, kabir, itu akan memunculkan sah bainahuma, persaingan yang gak sehat antara mereka berdua. Perkara yang pribadi dibungkus dengan perkara prinsip wadah kafir, sehingga mumpung belum kemana-mana diminta maaf, selesaikan dengan baik-baik sehingga ke depan nanti semuanya selesai, tidak ada masalah apa-apa. Ini perkara yang umum terjadi dan biasa di sebuah komunitas perkumpulan banyak orang dikarenakan wataknya berbeda. Wallahu musta'an, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل الله عليك.